إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban dalam beriman. Dan di antara usul-usul iman dan juga kaidah-kaidah iman disebutkan bahwa tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai di atas segala sesuatu, di atas segala sesuatu di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi war rasulih wajihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Surat At-Taubah ayat 24. Katakan wahai Nabi, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatir dari kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan dari jihad fi sabilillah, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Maka tidak boleh bagi kita untuk lebih mencintai, lebih mendahulukan diri kita, bapak kita, anak kita di atas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu, wahai kaum muslimin, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang lebih kita cintai, sebagai seorang yang kita taati di atas segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau, Umar bin Al-Khattab, mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabu ilaika min nafsika. Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, menegaskan bahwa sampai kecintaan kepada diri sendiri pun tidak harus lebih, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih di atasnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, la walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabu ilaika min nafsika, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, sekarang aku lebih mencintai dirimu daripada diriku sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ragu lagi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, di dalamnya ada kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka serta-merta dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, harus dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis, wasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma." Ada tiga hal yang apabila ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabu ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang mulia, yang tinggi, derajat yang tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, maka wajib bagi seseorang untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memperoleh tempat kedudukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mada a'adatta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Kemudian orang tersebut mengatakan, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu." Tidak ada sesuatu pun yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, melainkan sesungguhnya aku hanyalah mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh aku sangat gembira. Tidak ada kegembiraan yang lebih dari kegembiraan." Karena sebab ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka aku berharap aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, karena aku mencintai mereka, karena kecintaanku kepada mereka. Sekalipun amalanku belum menyamai amalan mereka. Ini yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila seseorang mempelajari sirah perjalanan sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan mendapati bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kecintaan yang sangat hakiki. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raganya dan hartanya, mereka betul-betul disiapkan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan ucapan, dengan sebaik-baik ungkapan, maupun dengan praktek nyata, perbuatan yang mereka lakukan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ucapan yang diucapkan oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika beliau akan wafat. Beliau mengatakan, "Wa ma kana ahadun ahabu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dari melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wala ajalla fi aini minhu," dan tidak ada yang lebih agung di mataku melainkan beliau. "Wa ma kuntu atiqu an amla'a aini minhu," dan aku tidak mampu untuk memenuhi pandanganku dari beliau sallallahu alaihi wasallam. "Law su'iltu an asifahu," apabila aku ditanya untuk mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam, "lam akun utiqtu," aku tidak mampu untuk memberikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. "Li'anni lam akun amla'a aini minhu," karena aku tidak mampu untuk memenuhi pandanganku dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk ungkapan yang sangat indah yang diucapkan oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu karena mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ungkapan yang diucapkan oleh Zaid bin Ad-Dithinah radhiyallahu anhu ketika beliau ditahan oleh orang-orang Quraisy, diikat dan akan dihukum mati. Karena beliau tadinya merupakan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikhianati, kemudian dijual kepada orang-orang Quraisy. Kemudian diikat dan akan dihukum mati. Maka para pembesar Quraisy datang kepada beliau, Zaid bin Ad-Dithinah radhiyallahu anhu. Dan di antaranya adalah Abu Sufyan ketika itu. Abu Sufyan menanyakan, "Apakah engkau suka apabila Muhammad di tempatmu ini menggantikan posisimu untuk akan dihukum mati. Sedangkan engkau berada di rumahmu bersama keluargamu. Maka apa jawaban Zaid ibnu Ad-Difinah? Beliau mengatakan, ma uhibbu, aku tidak menyukai. Law kana Muhammadun fi makanihi ma huwa fihi. Seandainya Muhammad itu berada di tempatnya, tusibu syaukah tu'zihi. Seandainya Muhammad itu berada di tempatnya sekarang, bukan di sini, bukan posisi yang sedang diikat ini, berada di tempatnya, di rumahnya, kemudian terkena tertusuk duri yang melukainya, yang menyakiti beliau, aku tidak suka. Sedangkan aku, wa ana jalisun fi ahli, sedangkan aku duduk di rumahku bersama keluargaku. Ini ungkapan Zaid bin Ad-Difinah radhiyallahu anhu. Maka Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan min kahubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak melihat kecintaan seseorang kepada orang lain yang melebihi kecintaan sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Kata Abu Sufyan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ungkapan yang sangat bagus, yang betul-betul kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diizinkan untuk hijrah ke Madinah, maka Abu Bakar As-Siddiq menanyakan, as-suhbah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, as-suhbah, apakah kita bersama berangkat wahai Rasulullah? Iya, bersama kita berangkat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menangis karena bahagia bisa berangkat hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq berusaha dengan segenap kemampuannya, dengan harta dan jiwa dan raganya, untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di perjalanan. Maka akhirnya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq sampai ke Madinah. Dan para sahabat pun, para orang-orang Madinah pun mereka gembira, senang dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ma ra'aitu yawman qat anwara wa ahsana min yawmin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar al-Madinah. Tidaklah aku lihat hari yang lebih bersinar dan lebih baik daripada hari ketika masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ke Madinah. Wa syahidtu wafatahu, dan aku menyaksikan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu yawman qat adlama wa aqbaha min yawmin tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah aku melihat hari yang lebih gelap dan lebih jelek daripada hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diungkapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalam peperangan demi peperangan, bagaimana perjuangan para sahabat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada bukti kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud, Abu Talhah radhiyallahu anhu berusaha sekuat tenaga dengan jiwa dan raganya, berusaha untuk menghindarkan berbagai macam anak panah yang datang melesat. Dan juga menamengi dengan tubuhnya. Inilah di antara bukti-bukti kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar dengan ucapan, aku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan tulisan-tulisan ditulis cinta Rasul, aku cinta Rasul di kaos-kaos ataupun di tempat-tempat yang lain. Bukan demikian. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diwujudkan dengan kecintaan yang hakiki, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, dengan melakukan sunnah-sunnahnya, dengan menjalankan petunjuk-petunjuknya, hidayah atau petunjuk-petunjuk yang Nabi SAW bimbingkan kepada kita. Kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Inilah wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia ketika manusia mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kecintaan, dengan menjalankan, harus menjalankan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qalibun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih ulata umur al-muslimin kullihim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.